wassalwa, dan juga kami telah turunkan pada kalian as-salwa. Apa itu salwa? Ya, burung kecil, tentunya daging dari burung kecil tersebut yang rasanya lezat. Ini nikmat Allah kepada Bani Israel dan langsung turun dari langit. Kemudian Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik, dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Bisa diambil pelajaran juga dari sini yang belum kita ambil hari kemarin, bahwa mungkin saja Allah memberikan rezeki kepada seseorang langsung sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Misalkan seseorang membutuhkan nasi, Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa untuk memberikan nasi kepada orang tersebut pada saat dia sangat kelaparan. Sebagaimana Hajar alaihissalam membutuhkan air untuk anaknya Ismail, akhirnya Allah memberikan air apa? Zam-zam, secara langsung. Jadi pelajaran menarik dari ayat ini juga, mungkin saja Allah memberikan secara langsung kepada orang-orang yang pilihannya rezeki langsung seperti yang dia butuhkan. Orang tersebut diberikan langsung buah-buahan sebagaimana yang terjadi kepada Maryam alaihissalam, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya Maryam mendapatkan akan hal ini, yaitu mendapatkan disebutkan di dalam surat Maryam kalau tidak salah, surat Ali Imran ayat 37, bukan surat Maryam. Saya bacakan ayatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Lihat, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam memasuki kamar Maryam, di sana dia tempat beribadahnya Maryam, maka wajada 'indaha rizqan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Maryam rizki. Rizki di sini maksudnya adalah buah-buahan. Bahkan disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir, buah-buahannya itu yang musim itu belum ada. Yang musim itu belum ada, diberikan kepada Maryam. Ketika ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, bagaimana engkau mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam berkata, dia adalah dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi tidak mustahil, bahkan di zaman sekarang, seseorang diberikan rezeki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal langsung dari langit, dan itu sangat mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka ya tidak menzalimi kami, kata Allah. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Orang-orang yang bermaksiat tidak menzalimi Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya orang yang bermaksiat tidak akan pernah memberikan bahaya kepada Allah. Kalau sekiranya seluruh alam semesta kafir, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak. Kalau sekiranya seluruh alam semesta beriman, apakah menambah kekuasaan Allah? Tidak. Menunjukkan bahwasanya ya ma'siyatul 'asin wa ta'atut ta'in la tanfa'uhum indallah. Artinya taatnya orang yang mengerjakan ketaatan, maksiatnya orang yang bermaksiat tidak memberi manfaat atau mudarat sedikit pun kepada Allah. Di sini ada pelajaran di balik itu. Kita yang memerlukan beribadah kepada Allah, bukan Allah yang memerlukan ibadah kita. Ya, jadi jangan harap atau jangan berpikir kalau seandainya kita enggak sholat, Allah nanti merasa rugi, merasa kekurangan karena tidak sholat kita. Tidak. Kita yang merasa rugi dan kekurangan kalau kita tidak sholat. Nah, itu contohnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjut kepada ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wa dkhulu albaba sujjadan wa qulu hiddah naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Artinya, dan ingatlah ketika kami katakan kepada Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian seluruhnya kepada kampung ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, makanlah darinya sesuai dengan kehendak kalian, seenaknya. Wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah ke dalam pintu kampung tersebut, pintu gerbang kampung tersebut, dalam keadaan sujud. Artinya ketika masuk, memasuki kampung tersebut, hendaknya mereka sujud dahulu. Dan katakanlah hittah, dan katakanlah agar kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian dan menambahkan untuk kalian, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Menambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat yang ke-58. Ini juga menunjukkan tentang nikmat Allah kepada Bani Israel. Bayangkan luasnya nikmat Allah. Sudah bermaksiat begitu luar biasa, menyembah anak sapi, kemudian tidak sabar kepada Nabi Musa, kemudian meminta diturunkan rezeki langsung dari langit, meminta diperlihatkan zat Allah langsung bisa dilihat oleh mata kepala. Ini keburukan apalagi yang kurang daripada yang dilakukan oleh Bani Israel pada saat itu. Tapi tetap saja Allah memberikan nikmatnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan luasnya nikmat Allah. Kalau seandainya Allah menghitung, ya, atas dosa kita sebuah nikmat, maka niscaya kita tidak akan bisa bernafas. Apa yang ingin saya tunjukkan? Kalau seandainya setiap maksiat yang kita kerjakan berkurang nikmatnya, setiap maksiat kita kerjakan kurangi nikmatnya, maka niscaya kita tidak akan bisa hidup di dunia. Saking banyaknya nikmat Allah dan saking banyaknya dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Hadis qudsi. Allah berfirman, "Sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku." Apa faedah kita meyakini luasnya rahmat Allah? Inna rahmatallah wasa'at kulla syai. Sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apa faedahnya? Salah satu faedah menarik, ketika kita meyakini luasnya rahmat Allah, kita tidak akan pernah bosan untuk meminta ampunan kepada Allah. Dosa apapun yang pernah kita kerjakan, dosa apapun yang pernah kita kerjakan, apakah itu berbentuk kesyirikan, apakah itu berbentuk kemunafikan, kekafiran bahkan, apakah itu berbentuk dosa-dosa besar, membunuh, mencuri, berzina, mengambil harta orang tanpa kebenaran, berdusta, sumpah palsu, ya. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya, kita tidak pernah bosan bertaubat kepada Allah. Dan ini model-model manusia yang dirahmati oleh Allah. Tidak pernah bosan bertaubat kepada Allah. Sedikit-sedikit beristighfar kepada Allah. Sedikit-sedikit memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah maha luas rahmatnya. Lihat contoh Allah Maha Luas rahmatnya, Bani Israel setelah sedemikian rupa bermaksiat, masih diberikan apa oleh Allah? Diberikan tempat yang suci, yaitu masuk ke dalam hadhil qaryah al-muqaddasah, kampung yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Coba perhatikan di sini perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa hadha aidan min ni'ma min ni'matihi 'alaihim ba'da ma'siyatihim iyyahu. Lihat, subhanallah. Dan ini adalah termasuk nikmat Allah atas Bani Israel setelah maksiat mereka kepada Allah. Maksiat dibayar dengan nikmat, bayangkan. Kurang apa lagi? Ya. Fa amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum 'izzan wa watanan wa maskanan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk kepada sebuah kampung, yaitu sebuah negeri yang di dalamnya mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan negeri, mereka mendapatkan tempat tinggal berdomisili, wa yahsuru lahum fiha rizqul ghaqat, dan mereka akan mendapati di dalamnya rezeki yang ar-ragat, yang artinya terus menerus, yang artinya berlimpah. Ini pada ekoska, dan terbukti daerah Syam itu daerah subur, ada pohon zaitun, ada pohon kurma, daerah subur, dia seperti Eropa subur, ya, itu daerah Syam sangat subur. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ ada Baitul Maqdis. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhi khadi'in lillah fihi bil fi'l, dan hendaknya mereka masuk ke tempat tersebut, ke kampung tersebut, ke negeri tersebut dalam keadaan mereka merendahkan diri untuk Allah dengan melakukan sebuah praktek prakteknya, ya, dengan melakukan prakteknya merendahkan diri tersebut. Wa huwa dukhulul bab sujadan ay khadi'ina dhalilin, yaitu masuk ke pintu gerbang negeri tersebut dalam keadaan sujud, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk daripada permintaan Allah Subhanahu wa taala, wa bil qaul wa huwa an yaqulu hittah, dan dengan ucapan mengucapkan ketika masuknya hittah. Hittah itu artinya ay an yahutta anhum khatayahum bisualihim iyyahu maghfiratah, yaitu hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa mereka dengan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni. Jadi kalau dahulu, ya, hittah, kalau minta ampun mengucapkan hittah, kalau sekarang astaghfirullah. Ya, kalau Bani Israel mereka mengatakan apa? Hittah. Ha, to, dan to, tak marbutoh. Hittah. Kalau sekarang apa? Astaghfirullah. Nah, itu bedanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta mereka ketika masuk ke dalam mana? Ke dalam negeri Syam tersebut dalam keadaan sujud sambil mengucapkan hittah. Hittah ya artinya, ya Allah, kami memohon dihapuskan dosa. Ya, memohon dihapuskan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Naghfir lakum khotayakum." Maka kami akan maafkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Bisualikumul maghfirah, dengan permintaan kalian akan ampunan. Nah, di sini saya ingin membahas, kalau seandainya kita mengucapkan astaghfirullah, ya Pak ya, astaghfirullah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa Pak? Saya memohon ampunan kepada Allah. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, astaghfirullah itu diambilkan dari kata-kata istaghfara, istaghfara yastaghfiru. Ya, artinya beristighfar, beristighfar. Ini kata kerja yang telah lampau, dia telah beristighfar. Ini kata kerja yang akan, yang sekarang. Yastaghfiru, dia sedang beristighfar. Kata-kata istighfar ini asal katanya diambil dari tiga huruf. Ini penting nanti dalam pengamalan kita setiap hari ketika beristighfar. Bukan hanya sekedar di lisan sehingga tidak menancap di dalam hati. Ya, semakin istighfar semakin astaghfirullah, astaghfirullah. Ini apa obatnya ini? Ini obatnya ini. Ya, istighfar asal katanya diambil tiga huruf dari mulai ghain, fa, dan ra. Ghain, fa, dan ra. Lihat, ada ghainnya, ada fa-nya, ada ra-nya. Ghainnya, ada fa-nya, ada ra-nya. Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab, setiap kata yang diambilkan dari ghain, fa, dan ra menunjukkan kepada satu, artinya adalah penutup. Ya, penutup. Artinya apa? Penutup. Berarti, sebagian ulama mengatakan, kalau orang beristighfar mengucapkan astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Ini berarti dia memohon kepada Allah untuk ditutup aib dosanya. Memohon kepada Allah untuk ditutup apa? Aib dosanya. Sebelum saya lanjut ya, saya tadi agak lupa. Ulangi sekali lagi, perhatikan. Istighfar yastaghfiru diambilkan dari berapa huruf? Ghafara. Nah, ketika ada dalam bahasa Arab, perhatikan baik-baik ya, ada alif, sin, dan ta ya. Setiap ada alif, sin, dan ta dalam bahasa Arab, maka bisa diartikan dia meminta, memohon. Makanya disambung dengan ghafara, istighfara. Ya, dalam bentuk predikatnya istighfar. Betul? Ya. Istighfar. Ini berarti meminta ghafar. Arti ghafar nanti penutup. Nanti kita ini nanti. Saya ingin membahas ini dulu, ya. Alif, sin, dan ta menunjukkan kepada apa tadi? Meminta. Setiap ada kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif, sin, dan ta menunjukkan kepada apa? Memohon atau meminta. Contoh yang lain. Saya ambilkan contoh ya. Ini asal katanya berarti ya tadi dari ghafara. Berarti tambahannya alif, sin, dan ta gitu ya. Asal katanya. Contoh yang lain lagi. Misalkan sholat minta hujan, apa? Sholat minta hujan, istisqa. Ya, hujan, curahan hujan dalam bahasa Arab diambil dari sin, qaf, dan alham, amzah, sin, siqaun. Ya. Istisqa, istisqa, siqaun. Ini hujan. Kalau minta hujan tambah alif, sin, dan ta depannya. Is apa? Tisqa. Ya, ada alif, sin, dan ta-nya. Paham maksud saya? Ya. ada alif, sin dan ta-nya. Di sini adalah asli katanya. Di sini permintaan. Berarti minta hujan disebut apa? Istisqa. Istisqa. Minta kebaikan. Kalau kita punya hajat, bingung menentukan apakah ini baik atau tidak, ada sholat tambah apa? Istikharah. Diambilkan dari kata-kata khair. Khair, baik. Meminta kebaikan is. Nah, lihat. Ada isti. Lain ngaran kawan ulun di SD istilah lain. Isti. Ada istinya. Istikharah. Ya, ini khair diambil dari sini. Yang penting setiap kata yang diawali dengan alif, sin dan ta itu artinya apa? Meminta. Ingin contoh yang lain? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan dalam bahasa Arab aun. Aunun. Ya, aunun. Ketika kita meminta tolong, berarti apa? Isti'anah. Lihat, ini asalnya dari sini. Ada isti, itu artinya meminta. Ya, meminta perlindungan. Kul a'udhu birabbin nas. Perlindungan apa? A'udhun. Meminta perlindungan is ti'adha. Ya, isti'adha. Pokoknya saya ingin ya menekankan di sini semua kata yang di depannya isti itu apa maksudnya? Meminta. Sama seperti sekarang istighfar, meminta ghafr. Ghafr apa artinya? Ini penutup. Ya. Contoh terakhir ya. Auzun yang terakhir adalah ghausun yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslim, istighatsah. Jadi bukan sa sebenarnya, istighatsah. Ya. Diambil dari kata ghaus. Istighatsah. Istighatsatun. Dan perhatikan di sini saya ingin menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama juga kaum muslim yang mendengarkan dari radio kajian ini, maka kalau orang biasa sholat hajat, saya pernah melakukan itu bahkan kadang mengimami dulu. Sholat hajat itu kadang-kadang pada sholat hajatnya memanggil-manggil, ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Ini bukan nama Allah, tapi pangkat dari pangkat-pangkat kewalian. Maka pada saat itu sebenarnya sangat disayangkan sekali yang dipanggil bukan Allah, tetapi wali. Berarti meminta bukan kepada Allah. Ya. Nah, di ghaus ini diambilkan dari kata-kata tolong, pertolongan. Apa bedanya? Aun ini juga minta tolong, ini juga minta tolong. Ini dalam keadaan yang sempit, sulit. Itu bedanya istighatsah dengan isti'anah. Makanya istighatsah itu kadang-kadang diberikan pada waktu atau dilakukan pada waktu keadaan sempit. Nah, paham sekarang ya? Semua kata yang di depannya alif, sin dan ta menunjukkan kepada apa, Pak? Meminta. Silakan, Pak. Semua kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif, sin dan ta menunjukkan kepada permintaan. Ya, permohonan. Ya, bisa diambilkan contoh-contohnya semuanya isti-isti, lihat ya. Istikharah, istisqa, istighfar, istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Nah, itu di nah, sekarang kita kepada masalah ini, istighfar. Ya. Kita katakan tadi istighfar diambil dari tiga huruf asal katanya. Istighfar. Ini penting ya Pak. Kenapa saya katakan penting? Karena ketika kita astaghfirullah, apa makna dibalik astaghfirullah? Kita akan lebih memaknai insyaallah setelah ini. Istighfar asal katanya diambil dari tiga huruf. Ghain, fa, dan ra. Ghain, fa, dan ra dalam bahasa Arab artinya penutup. Nah, berarti Ustadz kalau begitu ngapain kita minta tutup sama Allah? Makanya saya katakan ketika orang mengatakan astaghfirullah, makna yang pertama adalah saya memohon kepada Allah agar ditutup aib dosa kita. Kan indah. Ditutup aib dosa, Pak. Kalau kita apalagi review dosa-dosa yang kita telah lalu, yang belum sebelum mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Kalau Allah bongkar itu di hadapan manusia, makanya sangat tercela sekali nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala membongkar orang-orang yang sok alim pada hari kiamat di dunia. Dibongkar dia. Yang paling utama, yang paling pertama dibongkar adalah orang yang tidak ikhlas. Ah, kamu belajar supaya dikatakan orang berilmu. Kamu baca Quran supaya dikatakan orang penghafal Quran. Dibongkar nanti. Nah, kita ketika beristighfar kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar apa? Ditutup aib. Ini arti istighfar yang pertama. Ditutup aib dosa kita. Ya. Ditutup aib dosa kita. Dan ini juga sangat menarik nanti ketika kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia memohonkan ampunan, beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, untuk kita. Berarti anak itu memohonkan kepada Allah agar dosa aib orang tuanya tertutupi. Indah kan? Ini lebih bermakna akhirnya istighfar kita. Astaghfirullah. Aib. Sungguh Pak, kalau seandainya Allah bongkar dosa itu. Bahkan kalau dia ada, kalau seorang melakukan dosa ada coretan merah atau coretan hitam pada tubuh kita, niscaya Bapak tidak melihat saya. Saking banyaknya coretan hitam pada seluruh tubuh kita. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini apa? Bahwasanya istighfar adalah meminta di apa? Ditutupi aib dosa. Diambilkan dari bahasa. Karena arti bahasa adalah gha, fa, dan ra. Dan ditutupi aib dosa ini bahkan sampai hari kiamat kelak. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, innallaha yudnil mu'min. Dan ini termasuk hisaban yasira. Ini contoh hisab yasira itu bagaimana sih? Hisab yang mudah nanti hari kiamat itu bagaimana sih? Bapak pernah membayangkan enggak? Atau pernah meneliti enggak? Apa yang dimaksudkan oleh Allah hisaban yasira? Ada lagi hisaban asira. Bukan begitu dalam Al-Quran? Ya. Ada hitungan yang sulit, ada hitungan yang mudah. Hitungan yang sulit, Pak. Hitungan yang mudah. Sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat mendekat kepada hambanya. Fayadza'u alaihi kanafa. Kemudian Allah meletakkan penutupnya. Wa yasturuhu rabbuhu. Dan Allah menutup hamba tersebut hanya antara Allah dengan hamba tersebut. Ini orang beriman loh ya. Dan ini hisab yang mudah. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Wahai fulan, tahukah engkau ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu. Lihat, di hari kiamat kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu atas dosa kita. Satu-satu. Makanya para ulama mengatakan, silakan bermaksiat jika Anda mampu mengelak dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu tidak mungkin. Satu-satu. Ini dosa kamu hari ini dosa kamu tahun sekian, tahun sekian. Terus satu-satu. Sampai hatta qarrarahu bidzunubih, kata Rasulullah SAW. Sampai hamba tersebut Dia menetapkan seluruh dosanya. Wa ra'a annahu anna nafsahu qad hala. Sampai dia mengira bahwasanya dirinya sudah nih. Kalau bahasa orang sudah nih, kalah telak sudah. Sudah ketahuan apa ya? Buruknya 100%. Tidak ada. Tidak bisa tersembunyi walau sekecil apapun. Sampai dia mengira dirinya sudah binasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Ya, subhanallah. Ini salah satu nikmat Allah terbesar bagi seorang manusia. Saya sering mengatakan nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Sungguh aku telah tutupi dosa-dosa itu ketika kamu di dunia, wahai hambaku. Coba Allah bongkar aib kita. Ketika kita sendirian, ketika kita menipu sendirian, ketika kita berdusta, Allah bongkar aib kita. Laqad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutupi ya dosa-dosamu itu ketika di dunia, terutama lagi ketika imannya tidak jujur. Kalau di pengajian masya Allah luar biasa, terlihat alim, tapi ketika di rumah imannya tidak jujur. Apa saja ditonton, apalagi kalau kedatangan tamu sesama pengajian bingung, ayolah kasih mati, datang orang ya sudah mengaji lama masih suka nonton yang macam-macam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iman tidak jujur dan itu aib. Coba Allah bongkar. Orang kalau seandainya ini, perhatikan ibu-ibu ya, suami-suami yang suka pergi keluar kota, suka jauh-jauhan. Ini salah satu ya indikasi ataupun hal yang bisa mendorong orang untuk bermaksiat ketika berjauhan dengan keluarga. Tidak ada yang melihat. Tidak ada Pak RT. Enggak ada. Orang ketika musafir itu sangat cenderung untuk maksiat. Makanya salah satu godaan Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau ketika di Mesir, beliau bukan penduduk asli Mesir. Dan ditawari untuk berzina. Itu godaan terberat. Nah, ketika orang mungkin di luar kota melakukan maksiat, coba dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebagian berita-berita kriminal lagi bermaksiat, lagi bercumbu, ya diketahui oleh istrinya. Terbongkar seperti itu di dunia, kita malunya luar biasa. Bagaimana kalau dibongkar oleh Allah seluruh aib dosa kita? Nah, kita mohon kepada Allah agar ditutupi aibnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad satartu 'alaika fid dunya, wahai hambaku, sungguh aibmu telah aku tutupi di dunia." Kemudian lihat, Subhanallah, merinding saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Dan aku aghfir. Dan aku tutup. Bahasa kita kan ampuni pada hari ini. Maksud ampuni di sini apa? Tutup juga pada hari ini. Ini yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yang mudah. Ditutup aib dosanya di dunia dan di akhirat. Nah, ini arti istighfar yang pertama. Arti istighfar yang kedua yaitu dihapuskan dosa sehingga menjadi nol, sama sekali bersih, putih, suci, bening, tidak ada dosa sama sekali. Jadi ketika orang mengatakan astagfirullah, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah jenis istighfarnya, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah taubat kepadaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih, Maha Pengampun, ya. Maksud daripada astaghfirullah di sini yang kedua apa? Dihapuskan dosa. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Furqan ayat 70. Atau 71. Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, orang yang beristighfar, wa amana wa amil amalan salihan, beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilu afan, bukan itu ayatnya, ini dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 53. Ya, keliru saya. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Ini ayat ditujukan kepada orang yang dulunya pernah bermaksiat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah yaghfir, dari kata-kata ghafar. Allah ghafar seluruh dosa. Apa ghafar di sini? Menghapuskan dosa. Jadi dosanya itu hilang. Ini arti istighfar yang ketiga. Arti istighfar yang kedua. Yang ketiga adalah diganti dengan dosa diganti dengan kebaikan. Jadi kalau orang yang kedua tadi ya, orang mengatakan astaghfirullah, itu berarti dalam hatinya dia harus meletakkan, ya Allah hapuskan dosa saya. Kalau yang ketiga, orang beristighfar astaghfirullah, berarti dia memohon kepada Allah agar dosanya diganti dengan kebaikan. Apa dalilnya? Surat Al-Furqan tadi, ayat 70. Allah berfirman dalam Al-Quran, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, yang beristighfar kepada Allah, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal salih, fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan kebaikan. Kemudian Allah akhiri ayat itu, wa kana Allah ghafuran rahim. Dan Allah Maha Ghafur. Maha apa? Pengganti dosa diganti dengan apa? Kebaikan. Rahim, Maha Pengasih. Nah, ketika orang beristighfar, tanamkan dalam diri tiga hal ini dan tanamkan kepada anak-anak kita agar pintar-pintar beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah. Saya katakan sering di mana-mana saya katakan, Anda bukan orang tua yang sukses. Meskipun anak Anda sekolah di sana, sini, bukan dikatakan orang tua yang sukses selama belum bisa membiasakan lisan anak Anda untuk memintakan istighfar untuk Anda kepada Allah. Coba ajari anak-anak kita agar bisa beristighfar. Dan macam-macam bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mendoakan ampunan bagi kita orang tua. Di antaranya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim. Bisa juga Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisa juga doa seperti itu. Yang penting memintakan istighfar. Yang arti istighfar ada tiga arti. Ya, sudah mulai bermakna kan istighfar kita sekarang. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terutama pas lagi melakukan sebuah dosa, astaghfirullah. Mudah-mudahan ditutupi aibnya. Kalau terbongkar ya Allah malu sekali. Ya, malu sekali dosa kita kalau terbongkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari ayat 58 ini kan, makanlah dari hasil buminya. Ini teringat dengan lau ana alal qura amanat taqau lapatahna barakah min sama watil ar. Ini apakah terkait dengan ayat ini sehingga syarat utamanya itu beriman dan bertakwa dulu gitu sehingga kita memudahkan mendapatkan rezeki dari langit dan bumi. Apa? Iya. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya apakah rezeki tersebut akan didapat apabila seseorang beriman dan bertakwa? sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan, makanlah darinya sekehendak kalian, sepuas kalian, sekenyang-kenyangnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, benar ya, keimanan dan ketakwaan merupakan sebab terbesar seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tidak salah surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maka bisa juga diambil kebalikannya, yaitu barang siapa yang dibatasi rezekinya, seret rezekinya, usaha sini belum kelar-kelar, usaha sini belum ada hasil maksimal, maka coba lebih bertakwa. Ya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Maka itu akan mendatangkan rezeki yang sangat luar biasa. Sebagaimana ayat yang beliau sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Dan ayat yang saya yang disebutkan tadi sama dengan ayat surat An-Nur ayat 55. Janji Allah bagi siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan ketetapan agama, rasa takut menjadi rasa aman, tentram, ya, menjadi adik kuasa, pemimpin di dunia dan semisalnya. Wallahu a'lam. Dari Pak Ibnu Sobir di Martapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, anak saya meminta izin kepada saya, walinya, kalau beberapa bulan ke depan akan menikah, dan saya mengizinkannya. Tempat anak jauh dari saya. Rupanya, acara pernikahan dimajukan. Ketika akan menikah, ada pesan agar saya ganti kartu. Tapi saya tidak mau, maksudnya mungkin minta izin perwalian. Tapi saya tidak atau belum mengizinkan kepada pengganti tersebut. Saya mengira mereka belum menikah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, terdengar kabar kalau mereka sudah menikah dan yang menjadi walinya adalah abang saya. Pertanyaannya, satu, sah tidak pernikahannya? Kalau tidak sah, apa harus diulang? Bagaimana dengan rumah tangga yang tidak sah? Apakah termasuk selalu berzina? Berdosakah orang menikahkan atau mewalikan tanpa izin yang jelas dari walinya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak ada nikah atau tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali. Dan wali adalah seorang yang paling terdekat dengan perempuan tersebut, yaitu bapaknya. Apabila bapaknya sudah meninggal, maka digantikan dengan orang yang paling terdekat lagi dengan dari si perempuan tersebut, dan seterusnya seperti itu. Dan wali itu dia seperti kekuasaan, dia mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali tersebut dia mempunyai kekuasaan penuh untuk terselenggaranya pernikahan atau tidak pernikahan. Akan tetapi dalam kasus ini, maka saya katakan kepada sang perempuan dan juga suaminya, maka lebih baik dia untuk menikah kembali dengan wali yang memang benar-benar sah untuk perempuan tersebut. Bukan kita katakan si kakak dari yang bertanya ini ya tidak sah perwaliannya, akan tetapi lebih baik untuk menghilangkan syubhat yang ada pada dalam dirinya, dia menikah kembali dengan cara adanya wali yang benar-benar wali, kemudian dua saksi mahar, kemudian ijab dan qabul dari si laki-laki kepada perempuan tersebut. Ya, kenapa paling penting wali dalam pernikahan perempuan, karena si wali ini yang menikahkan perempuan. Si wali inilah yang menikahkan perempuan. Dan saya berharap permasalahan seperti ini tidak menjadi polemik besar, akan tetapi dimusyawarahkan sang bapak, yaitu ketika dia mempunyai anak perempuannya yang menikah duluan, maka sang bapak harus legowo ya dengan keadaan seperti ini, dan lebih baik seperti yang saya katakan tadi, meminta untuk dinikahkan kembali tanpa harus mempersulit. Toh mereka sudah jadi pasangan suami istri yang sebelumnya, akan tetapi untuk lebih keluar dari syubhat, maka lebih baik mereka nikah kembali. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk salat isyraq ditinggikan sedikit lagi, belum waktunya.